Tersesat di dalam hutan, lalu ku berbalik sejenak. Jalan semakin jauh dan aku takut. Namun hangat sinar mentari telah terpancar di hatiku dan hatimu. Mulai hari ini aku bermimpi di saat yang sulit. Segalanya terlihat kecil, ku gugupkan terlalu jauh. Tapi ku kan terus berjalan di garis itu. Di saat susah ku cakap, aku takkan menyerah. Ingatlah ini kawanku, bagai yang ku aku bisa saja.